Mitra bisnis, pemerintah secara tiba-tiba meminta panitia Miss World memindahkan lokasi final dari sebelumnya di Sentul menjadi di Bali, dengan mempertimbangkan faktor keamanan akibat penolakan besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat. Namun panitia masih ingin bernegosiasi dengan pemerintah agar final tetap diadakan di Sentul, mengingat acara ini telah direncanakan sejak 3 tahun lalu, dan memindahkan tempat bukanlah sesuatu yang mudah. Lantaran sudah banyak bookingan hotel di Jakarta dan juga jadwal penerbangan pulang peserta dari Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda? Ini pertanda bahwa pemerintah tidak punya kewibawaan. Akibatnya adalah kita pelaku-pelaku bisnis di bidang ini mengalami kerugian karena tidak punya kepastian. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah segera mengambil sikap karena ini risikonya besar. Mendatangkan para peserta itu dari seluruh dunia ke Indonesia itu bukan pekerjaan gampang. Kedua, kita mendapat penghargaan di dunia internasional. Tetapi kita kalah dengan internal kita yang tidak jelas maksudnya apa. Jadi maksud saya, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah positif untuk agar kita pengusaha ini atau pelaku-pelaku bisnis bidang ini jangan dirugikan. Seperti Anda katakan tadi bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan dan tentu ada risiko bisnis kan. Ini pasti akan mengalami kerugian besar dan ini akan menjadi pengalaman terburuk sejarah untuk kita bergerak di event-event internasional gitu loh, Pak. Sebelum acara yang dilaksanakan, jauh-jauh hari sudah dilakukan. Tentu pemerintah sudah mengiyakan. Kalau pemerintah tidak mengiyakan, tentu juga tidak akan terjadi di Indonesia kan. Sementara Indonesia ini sangat-sangat membutuhkan perhatian dunia internasional, khususnya di bidang pariwisata. Kalau ada ancaman-ancaman seperti ini dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita bangkrutlah semuanya. Bangkrutlah kita semuanya kalau begini caranya. Saya sangat tidak mengerti apa yang terjadi kok pemerintah bisa seakan-akan kalah dengan kekuatan itu. Padahal, toh mereka tampil sesuai dengan tuntutan kita bahwa sesuai dengan etika yang ada. Saya lihat mereka tampil di Bali selama ini kan bagus-bagus saja. Tidak ada yang salah gitu, ya kan? Kenapa harus dipersoalkan? Kenapa pemerintah tidak mampu melakukan antisipasi ini? Ini kerugian nggak sedikit, ini kerugian moral, moral dan nama baik kita di dunia internasional terganggu sama sekali. Tentu pemerintah mempertimbangkan tidak mampu dia mengamankan sehingga dia memberikan himbauan kan. Nah himbauan ini dampaknya luas gitu loh. Kalau kita tidak ikuti kita berbahaya, kalau kita ikuti juga kita berisiko kan begini. Nah karena itu ketegasan yang kami inginkan. Selaku dunia usaha pariwisata kita harus benar-benar tegas menghadapi persoalannya. Sepanjang itu tidak melanggar norma-norma apa yang terjadi di Indonesia, saya kira itu tidak ada masalah. Hanya ketegasan pemerintah, kalau pemerintah mampu menjaga himbauannya, saya kira tidak terjadi seperti ini. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Adrian Mailite. Saya, Mandariska.